أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة فلق کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے kita sebelum ini sedang mempelajari tafsir surah Al-Falaq آخری آیت ابھی رہتی تھی masih tersisa ayat terakhir اور آخری سے پہلی آیت کی کچھ تفسیر ہم نے پڑھ لی تھی اور کچھ ابھی جاری تھی sebelum ayat terakhir sebagian sudah kita pelajari tafsirnya dan sebagian masih tersisa wa min sharri nafathat fil uqad wa min sharri hasidin iza hasad اور میں تمام ایسے نفوس کی شرارت سے خدا تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں itu saya memohon perlindungan kepada Allah terhadap kejahatan-kejahatan dari jiwa-jiwa yang جو گرہوں میں پھونکے مارتے ہیں yang meniup di simpul ikatan اور میں ہر حاسد کے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں dan memohon perlindungan kepada Allah terhadap keirian orang-orang yang iri جب وہ حسد کرے اور مجھے شر پہنچانے کی کوشش کرے yaitu ketika mereka iri dan berupaya menimpakan kerugian kepadaku میں نے عرض کیا تھا saya menjelaskan کہ دنیا میں مختلف گروہ ہوتے ہیں bahwa di dunia ini ada berbagai kelompok اور مختلف لوگ ہوتے ہیں dan berbagai orang جو مختلف جادو کرتے ہیں yang melakukan sihir اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ ان کے جادو کا کوئی اثر ہوتا ہے tapi di ayat ini tidak disebutkan bahwa ada pengaruh dari kemampuan sihir mereka itu لیکن اس بات کا ذکر ہے tapi yang disebutkan ialah کہ ایسے لوگ صرف جادو نہیں کرتے bahwa orang-orang ini bukan hanya menyihir بلکہ مختلف طرح کی کوششیں کرتے ہیں tetapi berupaya dengan berbagai macam cara اور ان کوششوں میں سے بعض کوششوں کا اثر ہو سکتا ہے dan dari berbagai upaya mereka itu tentu ada juga pengaruhnya کوئی کمزور انسان ان کے خیالات سے متاثر ہو سکتا ہے yaitu orang-orang yang lemah bisa terpengaruh oleh mereka چنانچہ ایسے لوگوں کے خیالات کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی jadi kita diajarkan doa-doa ini untuk meminta perlindungan terhadap kejahatan orang-orang seperti itu وہ یہ خیالات کیوں پھیلاتے ہیں yaitu kenapa mereka menyebarkan pemikiran demikian یا ایسی کوششیں کیوں کرتے ہیں atau kenapa mereka melakukan upaya-upaya تاکہ تعلقات کو خراب کر سکیں yaitu agar supaya mereka bisa merusak ikatan atau hubungan تعلقات کو توڑ سکیں yaitu bisa memutuskan hubungan کون سے تعلقات yaitu hubungan mana میں نے عرض کیا تھا انسان کے خدا سے تعلقات yaitu pertama hubungan manusia dengan Tuhan انسان اور نبی کے تعلق yaitu hubungan manusia dengan Nabi انسان کا خلافت سے تعلق hubungan manusia dengan khilafat انسان کا دوسرے انسان سے تعلق hubungan antara manusia انسان کا حکومت سے تعلق manusia dengan pemerintah انسان کا اپنے بھائی بہنوں سے تعلق yaitu hubungan antara sesama saudara انسان کا اپنی اولاد سے تعلق hubungan dengan anak-anak معاشرے میں یہ تمام مثالیں موجود ہیں کہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں yaitu di masyarakat kita jumpai banyak orang yang melakukan demikian. Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu anhu ke hawale se ek waqiye ka zikr bhi kiya tha. Hazrat Khalifatul Masih Awwal. Saya sudah menyebutkan mengenai peristiwa di zaman Hazrat Khalifatul Masih Awal. Ke ek shakhs aapke paas aaya ke mera beta dahriyat ke khayal rakhne laga hai. Itu ada seorang ayah datang kepada beliau dan menyatakan bahwa putranya makin terperangkap ke dalam pemikiran ateis. Aapne farmaya ke school mein uski seat change kar do. Maka beliau menyarankan agar supaya tempat duduk putranya itu dipindah. Wo shakhs kehta hai ke main bahut hairan hua. Jadi orang itu, ayah itu ke katanya terheran-heran. Ke main to aaya tha ke aap usko bulayenge, kuch samjhayenge, uske liye koi dua karenge aur aap kehte hain ke uski seat tabdil kar do. Yaitu bahwa dia terheran mengatakan bahwa saya datang untuk meminta petunjuk, memohon agar putra saya dipanggil, diberi nasihat dan juga didoakan, tapi ini kok tempat duduknya yang disuruh ganti pindah. Lekin wo shakhs kehta hai ke maine huzur ki baat par amal kiya aur apne bete ki seat change karwa di. Ini hanya dalam pikirannya dan dia katakan dia melaksanakan saran itu dan tempat duduk putranya dipindah. Seat ka change karwana tha ke aista aista uske khayalat bhi zail hona shuru ho gaye. Jadi ketika tempat duduk putranya dipindah maka pemikiran yang salah itu mulai berkurang. वो शख्स कहता है कि मैं हैरान रह गया मैंने पता करवाया तो पता चला कि उसकी सीट के साथ एक हिंदू लड़का बैठता था यदि कहते हैं saya juga heran akhirnya saya mencari tahu dan ternyata di dekat tempat duduk pertama putra itu ada seorang Hindu और ये लड़का उस हिंदू के ख्यालात से मुतासर हो रहा था itu putranya ini mulai terpengaruh dengan pemikiran orang Hindu tersebut और इसके भी खुदा ताला के मुतलक ख्यालात तब्दील हो रहे थे dan waktu itu juga putranya sudah mulai berubah pemahamannya tentang Tuhan लेकिन जब ये सीट चेंज हुई तो वो ख्यालात ज़ाहिल हो गए tapi ketika tempat duduk dipindah maka pemahaman yang salah itu hilang इसी हवाले से मैंने एक हदीस भी आपके सामने पेश की थी dan berkenaan dengan ini saya juga telah membacakan sebuah hadis इसी तरह मैंने अर्ज किया था कि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है dan saya juga menyatakan bahwa seseorang dikenal dari temannya हम आम معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں itu kita melihat di masyarakat banyak sekali jenis orang-orang जो अक्सर गुजरते-गुजरते कोई बात हमारे कान में कह जाते हैं yang kadang-kala mereka hanya lewat tapi ada kata-kata mereka yang masuk dalam pikiran kita आहिस्ता-आहिस्ता उनकी बातों के नतीजे में हमारे दिल में एक गिरा बन जाती है tapi kemudian pemikiran mereka yang kita dengar itu lambat laun masuk ke dalam hati कभी खुदा ताला के हवाले से बदजनियां पैदा की जाती हैं mereka itu kadangkala menimbulkan kesalahpahaman tentang Tuhan मसलन कई लोग कह देते हैं कि देखें खुदा ने फलां को इतना अता कर दिया है हालांकि वो इस काबिल नहीं था misalnya mereka suka mengatakan Allah taala memberikan kepada orang itu sesuatu yang mestinya dia tidak layak mendapatkannya mujhe nahi diya sedangkan kepada saya tidak diberikan seperti itu baz ka khayal ye hota hai ki hame khamha khuda taala ne aazmaish mein dala hua hai dan juga ada yang mengatakan bahwa Tuhan secara sia-sia atau tanpa sebab memasukkan kita ke dalam percobaan इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि देखो तुम्हारा अफसर तुम पर बड़ा ज़ुल्म कर रहा है ada juga yang suka menyatakan kepada orang yang bahwa lihatlah pimpinan kamu menganiaya kamu बज़ाहिर वो बड़ी हमदर्दी में बात करते हैं dan kelihatan orang yang menyatakan seperti ini menyatakan dengan rasa simpati लेकिन वो बात आपके लाशऊर में बैठ जाती है tapi dan apa yang dia katakan itu akhirnya akan tertanam di dalam benak tanpa sadar aur aap samajh lagte hain ki shayad waqiatan mere par bada zulm ho raha hai dan orang ini mulai berpikir bahwa oh ternyata saya sedang dianiaya aapko isi tarah ki aur soche bhi aane lagti hain ki falan falan mauke par bhi mere sath aisa hua tha dan akhirnya mulai timbul juga ingatan bahwa oh dulu pernah dia begini begini begini kepada saya baz log yun baat karte hain ki aap bade qabil hain aapko ye falan ohda milna chahiye ada juga orang mengatakan kepada orang lain bahwa Tuhan sebenarnya orang yang layak mestinya kedudukan ini yang Tuhan peroleh. Lekin aapko chhodkar fulan ko ye ohda de diya gaya. Tapi kenapa diberikan kepada orang lain? Wo itni baat karke chale jayenge. Tapi dia hanya menyampaikan itu dan kemudian meninggalkan orang yang. Aur aap uske baad sochte rahenge. Sedangkan yang disampaikan orang yang jadi objek itu kemudian terus berpikir. Koi aayega aur kahega ki dekho ye khud kitni achhi baatein karta hai lekin khud kya karta hai? Nah, kemudian katanya ada juga yang mengatakan mengenai orang lain, katanya dia bagus mengatakan begini, tapi apa yang dia lakukan? Koi kahega ke dekho amir kya karta hai? Atau suka mengatakan lihatlah apa yang lakukan amir. Koi aayega kahega ke dekho missionary in charge jo hai falan baat kar raha hai. Atau juga mengatakan katanya lihatlah Restabik mengatakan demikian. To ye baatein hamare maashre mein hoti hain. Ini di dalam masyarakat kita bisa terjadi. Yahan tak ke aulad ko maa baap se log mutanaffar karne se baaz nahi aate. Bahkan ada orang-orang yang juga ingin menghancurkan hubungan anak dengan orang tua. Maa baap ko kahenge ke dekho tumhara ladka jo hai wo apni biwi ki baat zyada manta hai, tumhara khayal nahi rakhta. Misalnya ada orang suka mengatakan kepada orang tua bahwa lihatlah putra kamu itu sangat memperhatikan istrinya tapi tidak memperhatikan kamu. Bete ko jaake kahenge ki tumhare maa baap dekho dusre bete ka zyada khayal rakhte hain. Atau ada yang mengatakan kepada putra seorang orang tua mengatakan bahwa lihat orang tua kamu kepada putranya yang lain ini begini tapi kepada kamu demikian. Ek bhai ko kahenge ki dekho tumhare maa baap ne tumhare bhai ko zyada paise de diye hain tumhe kam diye hain. Atau mengatakan kepada salah seorang anak mengatakan ayah kamu memberikan uang kepada saudara kamu demikian banyak kok kamu sedikit. Baz awam ko ye kahenge ke dekho hukumat tum par bade zulm kar rahi hai bahut zyada tax laga diye gaye hain. Atau ada juga yang ingin yang mengatakan bahwa pemerintah menganiaya kamu karena mengenakan pajak lebih tinggi dari yang lain. Ya is kisam ke zalimana qawaneen bana diye gaye hain. Atau juga mengatakan bahwa telah membuat suatu peraturan yang aniaya. To awam ke dil mein ek baghawat paida hogi. Sehingga timbullah keinginan untuk memberontak di dalam masyarakat. To is ayat mein in tamam baaton ka se bachne ke liye unke shar se bachne ke liye dua sikhai gayi hai. Jadi di dalam doa-doa ini yaitu diajarkan kepada kita doa-doa untuk menghindarkan diri dari semua kejahatan yang seperti itu, efek dari kejahatan seperti itu. Masyarakat mein aise log maujood hote hain. Karena memang di dalam masyarakat ada orang-orang yang seperti itu. Jo aapke khayalat ko batkane ki koshish karte hain. Yaitu yang berupaya untuk menyesatkan pemikiran tuan-tuan. Unke khayalat se unke khayalat ke shar se bachne ke liye hamesha khuda taala ki panah mangte rahe. Jadi oleh karena itu diajarkan agar supaya terus menerus memohon perlindungan Allah taala dari efek pemikiran jahat mereka itu. Isi tarah kal bhi bataya ja chuka hai dan juga kemarin sudah disampaikan ke ye surah falak hai aur surah falak mein subho ka mazmoon aata hai bahwa ini surah Falak dan dalam surah Falak berhubungan dengan masalah pagi. Jab subuh hoti hai to roshni hoti hai. Itu ketika pagi tiba maka ada cahaya. Jab roshni hoti hai to logon ko khubiyan nazar aani shuru hoti hain. Dan ketika ada cahaya maka orang mulai melihat kebaikan-kebaikan. Wo khubiyan maujood bhi ho sakti hain aur nahi bhi maujood ho sakti. Kebaikan-kebaikan itu bisa saja ada di dalam diri seorang atau tidak ada. Agar maujood nahi hai kalau memang tidak ada di dalam diri seorang aur log samajhte hain ki aap mein ye khubiyan maujood hain dan tapi orang-orang memahami bahwa itu ada dalam diri tuan-tuan to phir bhi khuda taala ki panah ki zarurat hai maka tentu sangat diperlukan perlindungan dari Allah taala ke log thokar na kha jaye agar supaya orang-orang jangan tersandung aur unki thokar ka baais aap na bane dan tuan-tuan jangan sampai menjadi penyebab ketersendangan mereka aur agar wo khubiyan waqiatan maujood hain tapi kalau memang kebaikan-kebaikan itu ada dalam diri tuan-tuan to uske natije mein aap mein takabbur bhi paida ho sakta hai maka bisa saja kemudian muncul rasa takabur dalam hati tuan-tuan usse bhi bachne ki zarurat hai maka perlu juga menghindari hal tersebut agar aap mein khubiyan maujood hain aur aap mein takabbur bhi paida nahi ho raha to yaqinan aap tarakki karenge kalau seandainya memang kebaikan-kebaikan itu ada dalam diri tuan-tuan dan tidak takabur maka tentu ada harapan untuk maju. Jab aap tarakki karenge to aapke hasad bhi paida honge. Tapi kalau tuan-tuan maju maka ada juga orang yang hasad atau yang iri. तो उस हसद से बचने की भी जरूरत है। Oleh karena itu diperlukan juga perlindungan terhadap orang-orang yang hasad atau yang iri itu. ये आयत हमें ये भी बताती है, आयत ini juga memberitahukan kepada kita, हसद जो है उससे बचना चाहिए, yaitu bahwa kita harus menghindari hasad atau iri, हासिद से भी बचना चाहिए, dan juga harus menghindari orang yang iri, उसका भी बाज़ दफा असर हो जाता है, karena juga ada efek dari orang yang suka iri itu. अगर हासिद का असर ना होता हो, kalau seandainya tidak ada sifat iri dari orang, dari efek iri dari orang yang तो हमें ये दुआ ना सिखाई जाती, maka tentu kita tidak diajarkan doa ini. इसका मतलब ये है कि बाज़ दफा हासिद नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। Jadi dari sini dapat kita pahami bahwa orang yang iri itu juga bisa berhasil dalam upayanya. तो उसके शर से जब वो हसद करे, jadi, हमें खुदा ताला की पनाह मांगनी चाहिए। Jadi kita harus meminta perlindungan Allah Taala terhadap efek dari orang yang iri itu. तो इस सूरत में आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की अपनी जात भी मुराद है। Jadi dalam surah ini juga ditujukan doa ini ditujukan untuk dilakukan oleh hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Har musliman infradi taur par bhi murad hai, dan juga yang dimaksud juga agar orang-orang Islam secara pribadi berdoa, aur Islam bahaisiyat ummat bhi murad hai, dan juga supaya atau sebagai umat, dari satu umat juga perlu berdoa. Ke ye sare khatrat Islam ko bhi hain dusri aqwam se, sebab Islam, orang-orang Islam atau Islam pun menghadapi bahaya dari kaum yang lain atau agama yang lain. Jinmein sabse bada khatra usko Isaiyat aur Dahriyat se hai, Madiyat se hai. Yaitu karena bahaya yang paling utama dihadapi oleh Islam adalah orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi atau orang-orang ateis dan duniawi. Zahiriyah. इसके बाद सूरा अन्नास है। Kemudian surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. मैं अल्लाह का नाम लेकर जो बेहद करम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है शुरू करता हूँ। Aku memulai dengan nama Allah yang memberi tanpa diminta dan yang berkali-kali memperlihatkan kasih sayangnya। कुल तो कह दे, katakanlah olehmu, आउज़ु बिरब्बिन नास, मैं इंसानों के रब की पनाह मांगता हूँ। Saya memohon perlindungan kepada Rabb-nya manusia। मालिकिन नास, जो इंसानों का असल बादशाह है। Dan raja yang hakiki dari manusia। इलाहिन नास, और लोगों का हकीकी माबूद है। Dan juga sembahan yang hakiki dari manusia। इसमें दो तरह तर्जमा किया जा सकता है। Jadi hal ayat ini bisa diterjemahkan dengan dua cara। एक ये कि रब की तारीफ आई है कि वो बादशाह भी है और माबूद भी है। Itu bahwa Allah dipuji dengan dinyatakan sebagai Rabb-nya manusia dan sembahan manusia। और दूसरा ये है कि मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब से। Dan juga bisa diartikan demikian bahwa aku memohon perlindungan और terhadap Rabb-nya manusia। और मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के बादशाह से। Dan juga memohon perlindungan kepada Rabb-nya rajanya manusia। और मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के माबूद से। Dan juga berlindung kepada sembahannya manusia। ये दोनों तरह तर्जमा इसका किया जा सकता है। Jadi bisa dua cara ini diterjemahkan। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, और मैं पनाह तलब करता हूँ हर वसवसा डालने वाले के शर से। Dan juga memohon perlindungan terhadap kejahatan dari hal yang menimbulkan kewaswasan. Jo waswasa dalkar piche hat jata hai. Yaitu yang memasukkan rasa waswas dan kemudian menghindar. Jo logon ke dilon mein waswase paida karta hai. Yang suka memasukkan rasa waswas dalam hati manusia. Minal jinnate wan nas khawo jinno mein se ho ya insano mein se ho. Yang memasukkan waswas itu bisa saja jin atau bisa saja manusia. Iska tarjemah bhi mukhtalif tarah ho sakta hai. Dan ini pun bisa diartikan dengan beberapa cara. Ek tarjemah iska yun hoga ki har main har waswasa dalne wale ke shar se pana mangta hu. Pertama, saya memohon perlindungan terhadap yang bisa memasukkan rasa waswas. Chahe wo chup kar waswasa dalne wala ho ya zahiri taur par waswasa dalne wala ho. Itu yang bisa saja dengan secara terang-terangan menimbulkan kewaswasan atau dengan secara sembunyi-sembunyi. Phir agli ayat ka tarjuma bhi do tarah ho sakta hai ki jo insano ke dilon mein waswasa dalte hain. Dan yang ayat berikutnya bisa dua cara juga, yaitu pertama yang menimbulkan kewaswasan dalam hati manusia. Aur dusra tarjuma isko saath milakar yun hoga ki jo insano ke dil mein chup kar bhi waswasa dalte hain aur zahiri taur par bhi dalte hain. Dan kedua ayat ini disatukan maka artinya berlindung kepada Allah terhadap yang memasukkan kewaswasan dalam hati manusia dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi. Iska ek tisra tarjuma bhi ho sakta hai. Ada juga terjemah yang ketiga. Aur wo ye hoga ki wo waswasa dalte hain aur waswasa dalne mein na wo choton ko chhodte hain aur na wo badon ko chhodte hain. Yaitu orang yang memasukkan waswas dalam hati manusia dan semua, baik orang besar atau orang kecil, tetap mereka masukkan dalam hati mereka kewaswasan. Yani choti umar ke logon mein bhi waswase dalte hain aur badi umar ke logon mein bhi waswase dalte hain. Yaitu memasukkan kewaswasan ke dalam hati anak-anak kecil maupun kepada orang dewasa. Chautha tarjuma iska yun hoga. Dan keterjemahan yang keempat ialah ke wo khas khas logon mein bhi waswase dalte hain aur awam ke dilon mein bhi waswase dalte hain. Yaitu yang memasukkan kewaswasan dalam hati orang-orang yang khusus ataupun kepada orang-orang awam. Isme pehla lafz rab qabil gaur hai. Dalam surah ini kata pertama yang perlu direnungkan adalah rab. Rab aisi hasti ko kehte hain. Rab adalah suatu wujud yang jo palne wali ho, yaitu yang memelihara, chote se pal kar aista aista bada karne wali ho, yaitu yang memelihara sejak dari kecil sampai orang yang dipelihara menjadi dewasa. Dusra lafz malik istemal hua hai. Kata yang kedua adalah malik. Ye badshah ke liye istemal hota hai, yang digunakan dengan pengertian raja. Aur tisra lafz ilah istemal hua hai. Dan kata yang ketiga ialah ilah, jo maabud ke liye istemal hota yang digunakan hai untuk sembahan. Is sari surat mein bhi dalam bentuk semuanya itu Hazur sallallahu alaihi wa alihi wasallam khud bhi murad hain, yaitu bahwa yang memohon perlindungan itu adalah yang utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Har musliman infradi taur par bhi murad hai, atau juga orang-orang Islam secara pribadi, aur tamam ummat muslimah ijtimai taur par bhi murad hai, dan juga bisa dimaksudkan adalah orang-orang Islam secara menyeluruh. Bil umum is surat ka mazmoon akhri zamana ke mutalliq bayan kiya gaya hai, dan dijelaskan bahwa pada umumnya surah ini berkenaan dengan akhir zaman aur ummat muslimah ko dan umat syiar kiya gaya hai, dan umat Islam diingatkan ke dekho pichli surat mein bataya gaya ke tumhare kuch hasid honge. Itu di mana dalam surah yang sebelumnya dikatakan bahwa ada orang-orang yang iri kepada kamu. Unke hasad se bachne ke liye, hasad ke syar se bachne ke liye pana mangte rehna. Dan kamu harus selalu memohon perlindungan terhadap kejahatan orang-orang yang iri. Yahan un hasidon ki koshishon ka zikr kiya gaya hai. Dan di sini disebutkan mengenai upaya orang-orang yang iri. Ke wo hasid musalmanon ko nuksan pahunchane ke liye kya tadbeere karenge? Itu bahwa orang-orang iri upaya apa yang mereka lakukan untuk menimbulkan kerugian kepada orang-orang Islam. Kis tarah Islam par hamle karenge? Dan bagaimana mereka akan menyerang Islam? Is surat ki pehli teen ayat mein Rabbin Nas, Malikin Nas aur Ilahin Nas mein teen baaton ki taraf ishara kiya gaya hai. Dan di dalam surah ini ada disyarahkan mengenai tiga hal dalam tiga ayat permulaan. Ke ae ummat muslimah tumhare hasid tum par teen tarah ke hamle karenge, yaitu bahwa hai orang-orang Islam, bahwa ada tiga golongan dengan yang menyerang kepada kamu dengan tiga cara. Ek iktisadi hamle honge, yang pertama adalah serangan dari sisi ekonomi. Dusre hukumat par kabza karke hamla kiya jayega, dan yang kedua adalah menguasai kalian dengan menyerang pemerintahan. Aur tisre mazhabi hamle honge, dan yang ketiga adalah serangan berkenaan dengan agama. Rabbin Nas mein iktisadi hamle ka zikr hai. Jadi dalam Rabbin Nas ya disebutkan mengenai penyerangan dari sisi ekonomi. Malikin Nas mein hukumat par qabza ka ishara hai. Yang di Malikin Nas adalah isyarat mengenai penguasaan pemerintah. Aur Ilahin Nas mein mazhabi hamlon ka isyara hai. Dan yang Ilahin Nas mengisyarakan kepada penyerangan terhadap masalah keagamaan. Ab zara duniya ke halaat par gaur karein. Maka cobalah kita perhatikan keadaan dunia sekarang. To wo dost jo kuch ilm rakhte hain, orang-orang yang menguasai beberapa ilmu, wo in baaton ko badi aasani se samajh sakenge. Berkenaan dengan ini maka akan dengan mudah melihat hal-hal tersebut. Ke tamam maghribi aqwam ka yahi tareeq hai, bahwa inilah cara-cara negara-negara barat, bangsa barat. Ke wo tamam duniya par inhi teen tareeqon par ghalib aaye, yaitu mereka mengungguli dunia atau menguasai dunia melalui tiga cara tersebut. Agar Anggris Hindustan mein aaye, yaitu ketika orang Inggris datang ke India, ya Arab mumalik mein aaye, atau datang ke negara-negara Arab, ya Afrika mein aaye, atau datang ke negara-negara Afrika, ya Dutch Indonesia mein aaye, atau orang Belanda datang ke Indonesia, to sab ka tareeq yahi tha. Maka cara yang mereka gunakan adalah tiga cara ini. Unhone kaha ki hum yahan tijarat ki gharz se aaye hain, katanya kami ke sini untuk berniaga. Hum yahan tijarat karenge aur tumhe mali faida pahunchayenge, kami akan berniaga dan akan memberikan faedah secara keuangan kepada kalian. Aista aista unhone apne kadam jamaye aur mulk ke iqtisadiyat par qabza kar liya. Tapi lama kelamaan mereka terus menguasai ekonomi negara. To Rabbin Nas mein is baat ki taraf ishara hai ke wo tum par jab iqtisadi hamla kare. Jadi dalam Rabbin Nas diingatkan bahwa ketika bangsa ini menyerang kalian dari sisi ekonomi, to tum unke syar se bachne ke liye Khuda Taala ki panah mein aao, maka kamu hendaknya memohon perlindungan Allah Taala terhadap kejahatan dari cara mereka itu. Jo asal insano ka rab hai, karena Allah Taala lah rabnya manusia yang sebenarnya. Jo har kisam ki economic ya iqtisadiyat ka asal malik hai, karena dialah pemilik hakiki terhadap ekonomi masyarakat. Asal iqtisadiyat Khuda Taala ke haath mein hai, wo rab hai. Jadi dia adalah rab karena dialah yang memiliki pemilik yang hakiki ekonomi masyarakat. To ye tartib bhi unke hamlon ki tertib bata rahi hai. Dan tertib di dalam surah ini juga menunjukkan langkah-langkah secara berurut tentang penyerangan mereka terhadap suatu negara. Aur aaj bhi hum dekhte hain to maghribi aqwam ka yahi tareeq hai. Dan kita melihat bahwa cara inilah yang digunakan oleh bangsa barat. Ke woh jab bhi kisi mulk ko tabah karna chahte hain, yaitu bahwa jika mereka ingin menghancurkan suatu negara, sabse pehle us par iqtisadi pabandiyan lagate hain. Maka mula pertama mereka akan menekan dari sisi ekonomi. Chahe woh European Union ho, chahe woh Amerika ho, chahe aur digar mamalik ho. Yaitu mereka ini apakah orang-orang masyarakat Eropa ataupun orang Amerika atau orang Inggris dan lain-lain. Wo sabse pehle iqtisadi pabandiyan lagate hain. Itu mereka akan menekan mengenai masalah ekonomi. Ke hum inko iqtisadi taur par kamzor karenge, ye hamare aage jhuk jayenge aur hamari baat manne ke liye majboor ho jayenge. Yaitu malah katanya mereka berkeinginan untuk menguasai ekonomi, menghancurkan atau melemahkan ekonomi, dan akhirnya mereka, negara yang dimaksud itu akan tunduk kepada mereka. Allah Ta'ala firmata hai ke asal mein Allah Rabbun Nas hai. Maka Allah Ta'ala berfirman, sebenarnya Rabb Allah Ta'ala lah Rabb manusia itu. Tum in zahiri taqaton ke rob mein na ho. Yaitu kamu jangan terperangkap atau terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan zahiriyah atau manusia seperti itu. Inke syar se bachne ke liye tum Rabbun Nas ke huzur jhuko. Yaitu untuk menghindari efek kejahatan mereka itu, maka berlindunglah kepada Allah sebagai Rabbnya manusia. Jadi, jab ye iqtisadiyat par qabza kar lete hain, yaitu ketika mereka menguasai ekonomi, to phir dusra step aata hai, maka kemudian mereka akan lanjut kepada langkah berikutnya, ke wo hukumat par qabza karte hain, maka mereka akan mulai menguasai pemerintahan. Isi tariq par India mein bhi angrez ne hukumat ki, isi tariq par Afrika mein bhi hukumat ki, isi tarah Dutch ne Indonesia par hukumat ki. Dengan cara inilah Inggris menguasai dan memerintah di India, dengan cara inilah negara-negara barat menguasai dan memerintah di negara-negara Afrika, dan cara inilah yang digunakan oleh Belanda untuk menguasai dan memerintah di Indonesia. Ke pehle iqtisadiyat par qabza kiya aur phir hukumat par qabza kiya. Itu yang pertama, mereka menguasai ekonomi lalu kemudian menguasai pemerintahan. Jab wo hukumat par qabza karne ki koshish kare, jadi ketika mereka berupaya untuk menguasai pemerintahan, to Allah Ta'ala ne farmaya ke tum mere huzur jhuko. Maka Allah Ta'ala berfirman, hendaknya kamu tunduk sujud kepadaku. Unke syar se bachne ke liye meri panah mein aao. Dan mohonlah perlindunganku terhadap efek kejahatan mereka. Kyun? Karena isliye ke malikin nas main hu. Karena akulah malikin nas. Asal badshah main hu. Karena akulah raja yang hakiki. Tisra hamla inka jab hukumat inki qaim ho jati hai to mazhab par hota hai. Dan ketika pemerintahan mereka telah berdiri dan berkuasa, maka mereka akan mengambil langkah berikutnya mengenai masalah agama. Ye kabhi lalich dekar aur kabhi zabardasti logon ke mazhab tabdil karte hain. Itu mereka berupaya untuk merubah agama orang-orang dengan cara membujuk-bujuk dengan harta atau menekan. Chunache lakhon karodon log jo Afrika aur Hindustan mein isai hue, yaitu jutaan orang, puluhan juta orang yang menjadi Kristen baik di Afrika maupun di India, to uski wajah yahi thi. Maka penyebabnya adalah ini. Chunache Khuda Ta'ala ne farmaya ke jab wo mazhab par hamla kare, makanya Allah Ta'ala berfirman, kalau mereka menyerang sisi agama, to phir bhi tum mujhe pukaro, maka kamu hendaknya memohon perlindungan kepada pertolongan kepada meri panah mein aa jao, berlindunglah kepadaku, kyunki ilahin nas main hu, sebab akulah sembahan manusia, asal maabud main hu, sembahan yang hakiki adalah aku. Iske baad phir ek dafa taqreeban wahi mazmoon dohraya gaya hai jo min syarrin nafasat fil uqad ka mazmoon hai. Kemudian bagian berikutnya yang diulang nampaknya sama dengan apa yang disebutkan dalam nafasati fil uqad. Lekin alfaz kuch tabdil kiye gaye hain, tapi kata-katanya yang sedikit dirubah, jisse kuch mafhum mazid khul kar samne aa gaya hai, yang pemahamannya makin tambah terbuka, aur usse unka tariq bhi wazeh ho gaya hai ki woh tariq kya honge, dan tata cara mereka makin jelas, yaitu apa yang mereka, cara apa yang mereka lakukan. Firmaya min syarril waswasil khannas, itu min syarril waswasil khannas, ke aise logon ke shar se jo chup kar ya waswasa dal kar piche hat jate hain, yaitu bahwa melakukan atau menimbulkan rasa waswas dalam hati lalu kemudian mereka menghindar. Waswas zewar ki awaz ko bhi kehte hain, waswas juga itu disebutkan berkenaan dengan suara perhiasan. Chunanchye isme is baat ki taraf ishara hai, maka di sini pun merupakan isyarah ke ye lalaj bhi dete hain, itu bahwa mereka ini membujuk-bujuk. Aur khannas aisi hasti ko kehte hain, dan khannas disebutkan mengenai wujud jo ek baat dil mein dalti hai, ek khayal dil mein dalti hai, uske baad piche hat jati hai, yaitu wujud yang suka memasukkan waswas dalam hati manusia tapi kemudian dia menghindar, isme is menjauh. Isme is baat ki taraf bhi ishara hai, dan ini pun merupakan isyarah ke aainda zamana mein kuch aise log bhi honge, bahwa di zaman yang akan datang ada orang-orang yang seperti ini, jo khayalat par asar andaz hone ke liye khud samne nahi aayenge, yaitu bahwa untuk memasukkan pemahaman-pemahaman dalam pikiran hati dan hati manusia, mereka tidak nampak di depan kita, balke ho sakta hai ke awam unko jante bhi na ho, bahkan mungkin saja orang-orang awam tidak mengetahui mereka itu, wo piche hat ke baithe honge, mereka berada di belakang, aur aisa literature shaya karenge, dan menyebarkan literatur jo logon ke dilon mein waswasa paida karega, yang akan menimbulkan kewaswasan dalam hati manusia, yani islam ke khilaf kasrat ke sath literature taqseem kiya jayega, yaitu bahwa untuk merusak nama islam atau menyerang islam mereka menyebarkan banyak sekali literatur, ah huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke khilaf literature taqseem kiya jayega, dan mereka akan menyebarkan literatur yang menyerang pribadi hadrat rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aur mukhtalif tarikon se chup kar hamle kiye jayenge, dan mereka akan menyerang dengan cara sembunyi-sembunyi. Chunanchye aaj ke zamana mein agar hum dekhte hain, kalau sekarang kita juga melihat, to ye baat hame badi wazeh nazar aati hai, maka sangat jelas di hadapan kita, isme sirf literature murad nahi hai, sebab di sini bukan hanya literatur yang dimaksud, balki maujooda zamana ne is baat ko mazid khol diya hai, bahkan zaman sekarang ini makin membukakan masalah ini, social media se ye baat mazid wazeh ho gayi hai, itu melalui social media kita sudah melihat makin jelas masalah ini, ke bahut sare aise hain jo fake id rakh kar baithe hote hain, yaitu bahwa banyak yang memasukkan ide-ide mereka di medsos tanpa ketahuan siapa yang memasukkannya. Aap unko nahi jante ke wo kaun hai, yaitu kalian tuan-tuan tidak mengetahui siapa yang melakukannya itu. Baaz dafa wo aapke dost bante hain, baaz dafa aapse hamdardi zahir karte hain, kadangkala mereka ini nampak seperti teman atau nampak orang yang sangat menyenangi itu atau yang sangat memperhatikan tuan-tuan, lekin baatein aisi phailate hain, tapi menyebarkan hal-hal jo dilon mein waswase paida karti hain, yang bisa menimbulkan kewaswasan di dalam hati, ya jaisa ki maine pehle arz ki surah falq ke mazmoon mein, itu sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelum ini dalam surah al-falaq, ke dil mein gira bandhne ke liye wo aisi baatein karte hain, itu bahwa untuk menimbulkan kesusahan atau kesulitan dalam pikiran manusia, maka mereka melakukan demikian. Taake talukat kharab ho, agar supaya hubungan-hubungan rusak. Aur talukat ki bhi maine wazahat kar di thi ki ye talukat har qisam ke hain, dan saya sudah menjelaskan bahwa hubungan-hubungan itu adalah semua bentuk hubungan. انسان کے انسان سے بھی، انسان کے خلافت سے بھی، انسان کے نبی سے بھی، اور انسان کے خدا تعالیٰ سے بھی. Itu sesama manusia atau manusia dengan agama, dengan khilafat, dengan nabi atau dengan Tuhan. خناس کے لفظ میں ایک اور اشارہ بھی ہے. Di dalam khannas juga ada lagi satu isyarah. وہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں مختلف قسم کی یونین اور آرگنائز قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں گے. Bahwa di masa yang akan datang itu atau di akhir zaman akan muncul berbagai macam persatuan, kesatuan dan organisasi. اور ہر قسم کے خیالات بڑے منظم رنگ میں پھیلائے جائیں گے. Dan mereka akan menyebarkan berbagai macam pemikiran dengan cara yang terencana. چنانچہ اس زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں تو مختلف قسم کی یونینز بنی ہوئی ہیں. Maka sekarang kita menyaksikan bahwa banyak sekali union ataupun persatuan-persatuan yang terbentuk. Kahin students ki union hai. Kadangkala yang kita lihat ada juga student union. Kahin asatza ki unions hai. Atau juga persatuan guru-guru. Kahin factory owners ki union hai. Atau persatuan para pemilik pabrik. Kahin laborers ki union hai. Atau persatuan para buruh. Mukhtalif mazhabi ulama ke grup bane hue hain. Atau juga persatuan para ulama. Mukhtalif siyasi partiyan bani hui hain. Atau persatuan para pemilik partai. Algar har level par grup bandi hai. Jadi dalam berbagai level itu banyak terjadi grup-grup ataupun organisasi. Aur ye grohon ki shakal mein kaam karte hain. Dan mereka dan bekerja dalam bentuk organisasi seperti itu. Aur logon ke dilon aur unke khayalat par qabza karne ki koshish karte hain. Dan berupaya untuk menguasai pemikiran dan hati manusia. Is baat ki taraf bhi is surat mein ishara hai. Ke arah ini jugalah yang diisyarakan dalam surah ini. کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہ یونینز بن جائیں گی. یہ تو بہوا کن داتا ستو زمان دی مانا پرساتون پرساتون اکن تربنتو. میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ساتو مثال سے یہ سائے انگین سمپائی کن. کہ مثلا ایک فیکٹری والا ایک مزدور کو اپنی فیکٹری سے نکالتا ہے. Misalnya ada pemilik pabrik mengeluarkan seorang buruh dari pabriknya. تو وہ پوری یونین کو کہتا ہے کہ آپ اس لیبر کو کوئی اور اپنی فیکٹری میں کام نہ دے. Maka pabrik itu akan memberitahukan kepada persatuan pabrik untuk bahwa orang ini tidak boleh diterima di pabrik manapun. Isi tarah labor bhi yahi karti hai. Begitu juga yang dilakukan oleh buruh. Ke jab kisi factory ke khilaf wo koi irada rakhte hain. Itu kalau mereka bermaksud untuk terhadap suatu pabrik, to wo ye apna gath jod mila lete hain ke humne fulan factory mein kaam nahi karna. Itu maka mereka para persatuan buruh ini menyatakan bahwa kita tidak boleh kerja di pabrik tertentu. Aur hartal kar dete hain. Dan mereka kemudian melakukan mogok masal. To in baaton ki taraf ishara hai ke bade munazzam rang mein logon ke dilon mein khayalat phailaye jayenge. Jadi bahwa dalam surah ini disebutkan bahwa akan ada masa di mana seluruh sistem itu digunakan untuk melakukan pekerjaan yang terencana. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Jin jo lafz hai iske bahut sare maani hai. Kata jin banyak sekali artinya. Janin us bacche ko kehte hain jo abhi maa ke pet mein ho. Janin disebutkan kepada anak yang masih dalam perut, dalam rahim ibu. Kyunki wo chupa hota hai. Karena masih tersembunyi. Jab in manon mein hum dekhein to yahan ye matlab hoga. Maka dari mana ini kita melihat bahwa ke ye waswasa dalne wale na choti umar ke logon ko chhodte hain aur na badi umar ke logon ko chhodte hain. Bahwa orang yang menimbulkan was-was ini mereka tidak memperdulikan apakah terhadap anak-anak kecil maupun orang-orang dewasa. پھر اگر اس جن اور ناس کو وسوسہ ڈالنے والوں کی صفت سمجھی جائے. Nah, kalau kita melihat sifat yang menyebarkan was-was ini dari sisi jin dan anas, تو اس کا مطلب یہ ہوگا. Maka artinya ialah کہ یہ وسوسہ ڈالنے والے چھپ کر بھی یہ کاروائیاں کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی کرتے ہیں. Itu bahwa penyebar was-was ini melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan. Kyunki jin aisi cheez ko kehte hain jo nazar na aati ho. Karena kata jin ini menunjukkan sesuatu yang tidak nampak. इन्हीं मानों में एक और इशारा भी है। Dengan makna ini maka masih ada lagi satu isyarat कि ये वसवसा डालने वाले अवाम में भी वसवसा डालते हैं और खवास में भी वसवसा डालते हैं। Yaitu penyebar kewaswasan ini menyebarkan di antara orang-orang awam dan juga di antara orang-orang yang khusus। यहाँ फिर जिन का मतलब खवास होगा। Maka jin di sini dimaksud adalah orang-orang yang khusus। यानी ऐसे खास लोग, yaitu orang-orang yang khusus, जो आम लोगों को आम जिंदगी में नजर नहीं आते, yaitu yang tidak selalu nampak di kalangan masyarakat bawah, जो आम सड़क पर चलते फिरते आपको नजर नहीं आएंगे, yaitu yang tidak selalu tidak nampak berjalan di jalan umum, एक आम आदमी के लिए वो जिन की हैसियत ही रखते हैं। Bagi orang-orang umum maka orang seperti itu disebut jin। इससे किसी भी मुल्क के जो हुकूमती तबका है वो मुराद है। Maka bisa saja dimaksud adalah pejabat-pejabat pemerintah di negara manapun। क्योंकि हर शख्स प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकता। Karena tidak semua orang bisa dengan mudah berjumpa dengan presiden atau dengan perdana menteri। उसके लिए वो छुपे ही होते हैं। Jadi bagi masyarakat awam mereka itu orang tersembunyi। आम आदमी को ये भी पता नहीं होता कि वो कहाँ रह रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं। Karena orang juga orang awam juga tidak tahu mereka itu sekarang tinggal di mana atau sedang pergi ke mana। तो इस सूरत में ये मतलब होगा कि ये हकूमती लेवल पर जो बड़े लोग हैं उस तबका में भी कार्रवाई करते हैं। Jadi para penyebar was-was ini juga menyebarkan di kalangan para pejabat pemerintah, pejabat-pejabat tinggi pemerintahan। और अवाम में भी ये वसवसे डालते हैं। Dan juga memasukkan kewaswasan di dalam hati masyarakat umum। बस इन सारे मानों को सामने रखते हुए, यानी dengan memperhatikan semua makna ini, इस सूरत का मफहूम ये बनेगा, maka pemahaman berkenaan dengan surah ini ialah कि अल्लाह ताला ने इस सूरत में आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुखातिब फरमाया। यानी अल्लाह ताला telah menyeru hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, तमाम मुसलमानों को इनफरादी तौर पर भी मुखातिब किया, dan juga kepada orang-orang Islam secara umum satu persatu, और उम्मत मुसलमा को मिन हैसुल मजमू भी मुखातिब किया, dan kepada umat Islam secara menyeluruh, कि देखो तुम्हें उरूज मिलेगा, bahwa kalian memang akan mendapatkan kemajuan, जब उरूज होगा तो कुछ हासिल भी पैदा होंगे, dan jika kalian maju maka akan muncul orang-orang yang iri, तो वो तुमसे हसद करेंगे, dan akan merasa iri terhadap kalian, उस हसद के लिए वो मुख्तलिफ तरीक अपनाएंगे, dan akan banyak sekali cara-cara yang akan mereka gunakan untuk menyebarkan rasa iri mereka, और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, dan akan berupaya menimpakan kerugian kepada kalian, वो तुम्हारे ख्यालात और तुम्हारे दिलों में वसवसे डालने की कोशिश करेंगे, dan akan berupaya menanamkan berbagai macam kewaswasan dalam diri dan pikir dalam hati dan pikiran kalian, तुम्हारे ईमान को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, akan berupaya melemahkan keimanan kalian, तुम्हें बददिल करने की कोशिश करेंगे, akan menimbulkan menimbulkan hati yang tidak baik dalam hati kalian, तुम्हारी इक्तिसादियात पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, akan berupaya menguasai ekonomi kalian, तुम्हारी हुकूमत पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, akan berupaya menguasai pemerintahan kalian, तुम पर मजहबी हमले करेंगे, dan akan menyerang dari sisi keagamaan terhadap kalian, और ये हमले इंतहाई मुनज़्ज़म रंग में किए जाएंगे, dan akan mereka lakukan penyerangan ini dengan terencana, बाज़ दफ़ा हमदर्दी के रंग में किए जाएंगे, kadangkala dengan cara simpati, हमले ऐसे होंगे कि ना छोटों को छोड़ेंगे ना बड़ों को छोड़ेंगे, dan penyerangan mereka ini tidak memperdulikan apa terhadap yang kecil maupun yang besar, छुप के भी होंगे और जाहिरी तौर पर भी होंगे, secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, ऐसे हालात में तुम खुदा की पनाह मांगना, dalam keadaan seperti ini kamu harus memohon perlindungan kepada Allah ta'ala, क्योंकि वही असल रब है, sebab dialah Rabb yang hakiki, वही हकीकी बादशाह है, dialah Raja yang hakiki, वही हकीकी माबूद है, dan dialah sembahan yang hakiki। एक वाक्या बयान करके मैं इस मज़मून को ख़त्म करूँगा। Saya akan menyelesaikan ini dengan menjelaskan suatu peristiwa। एक बुजुर्ग थे, ada seorang suci, जो तसव्वुफ की तालीम दिया करते थे, yang suka mengajarkan masalah tasawuf। उनका एक शागिर्द unse talim mukammal karke wapis jane laga. Jadi seorang muridnya menyelesaikan pendidikan dan akan pulang. To unhone pucha ke dekho tum talim mukammal karke ja rahe ho. Jadi Sufi ini menanya, mengatakan, lihatlah kamu sudah menyelesaikan pendidikan dan akan pulang. Tum mujhe ye batao ki agar tum yahan se jaoge to jaakar kya karoge. Jadi maka katakanlah kepadaku, setelah kamu pergi dari sini dan sampai di tempat kamu, apa yang akan kamu lakukan? Wo shagird kehta hai ki main khuda ki ibadat karunga. Maka muridnya itu mengatakan, aku akan menyembah Allah Ta'ala, beribadah kepadanya. Uska naik banda banunga. Akan berupaya menjadi hambanya yang baik. Aur apni sari zindagi khuda ta'ala ki ibadat mein guzar dunga. Dan aku akan menggunakan seluruh hidup saya untuk beribadah kepada Allah. Wo buzurg farmane lage. Maka orang suci ini mengatakan, agar tumne ibadat shuru ki aur shaitan aa gaya to tum kya karoge. Kalau kamu mulai beribadah dan datang syaitan, maka apa yang akan kamu lakukan? Shagird ne kaha ki main uska muqabla karunga. Jadi murid ini mengatakan, aku akan melawannya. Wo buzurg bole ki acha theek hai, tumne muqabla kiya aur main maan leta hu ki tum jeet bhi gaye. Katanya, oke, kamu akan melawannya dan saya bisa mempercaya bahwa kamu bisa mengunggulinya. Aur syaitan bhag bhi gaya. Dan syaitan berlari. Tumne dobara ibadat shuru ki. Dan kamu mulai lagi beribadah. Abhi shuru hi ki thi ke phir syaitan aa gaya. Tapi barulah memulai, syaitan datang lagi. Phir tum kya karoge? Maka apa yang akan kamu lakukan? Us shagird ne kaha ki main phir syaitan ka muqabla karunga. Kab muridnya mengatakan, aku akan melawannya lagi. Unhone kaha ki acha tumne uska muqabla kiya, tum jeet bhi gaye, syaitan bhag bhi gaya, lekin phir tumne ibadat shuru ki to phir syaitan aa gaya, to phir tum kya karoge? Maka dia orang suci mengatakan, ya baiklah, kamu katanya melawannya, menang, syaitan melarikan diri, kamu mulai beribadah lagi dan syaitan datang lagi, maka apa yang akan kamu lakukan? Shagird ne phir wahi jawab diya. Maka murid itu menjawab lagi demikian. Is par us buzurg ne kaha, phir to tumhari sari zindagi syaitan se muqabla karte hue guzar gayi. Jadi maka akhirnya orang suci mengatakan, kalau begitu hidup kamu tum khuda digunakan hanya untuk melawan syaitan. To tum khuda ki ibadat kab karoge? Maka kapan kamu akan beribadah kepada Allah? Is par wo shagird khamosh ho gaya. Maka murid itu berdiam diri. Ke acha aap hi kuch bataiye. Maka dia katakan, kalau begitu Tuhanlah yang katakanlah oleh Tuhan apa yang harus dilakukan. Wo buzurg kehte hain ki acha tum mujhe ye batao ki agar tum kisi ke ghar mein jao. Nah, maka orang suci itu mengatakan, oke, kalau begitu, kalau kamu pergi ke rumah seseorang aur uske ghar mein ek kutta ho, dan di rumah orang itu ada anjing jo tumhe us ghar mein dakhil na hone do, dan anjing itu tidak mengizinkan kamu masuk ke dalam rumah orang itu, to tum kya karoge? Maka apa yang kamu lakukan? Wo kehta hai ki main kutte ka muqabla karunga. Maka orang itu, murid itu mengatakan, aku akan lawan anjing itu. Unhone kaha ki agar phir bhi tum nakam rahe to phir kya karoge? Tapi kalau kamu tidak berhasil, maka apa yang kamu lakukan? Usne kaha ki main usko aur marunga. Maka aku akan pukul lagi dia. Unhone kaha ki agar phir bhi tum nakam rahe to phir kya karoge? Tapi kalau kamu tidak berhasil, maka apa yang akan kamu lakukan? To shagird be ikhtiyar kehta hai ki main ghar ke malik ko awaz dunga ki apne kutte ko bandho. Maka muridnya itu kemudian secara langsung mengatakan bahwa aku, kalau begitu aku akan seru pemilik rumah itu. Buzurg ne kaha ki yahi tariq hai. Maka orang suci itu mengatakan, inilah caranya. Ke tum foran ghar ke malik ko bulaoge. Kalau katanya kamu segera memanggil pemilik rumah itu. Isi tarah syaitan bhi khuda ka kutta hai. Maka begitu juga syaitan adalah anjingnya. Syaitan bhi khuda ka kutta hi hai. Jadi anjing adalah syaitan adalah anjingnya Allah Ta'ala. Aur wo tamam log bhi isi kategori mein aate hain. Dan semua orang ada berada dalam kategori ini. Isi taraf ishara kiya gaya hai. Maka di sini arah inilah yang diisyarakan, ke unse bachne ke liye foran khuda ko pukaro. Karena itu maka untuk menghindari mereka itu, serulah Allah Ta'ala. Jo Rabbun Nas bhi hai, jo Malikin Nas bhi hai, jo Ilahin Nas bhi hai. Karena dialah Rabbun Nas, Malikin Nas, dan Ilahin Nas. Jazakumullah.